kita balik lagi Mitra Bisnis, dan Anda yang sudah berpartisipasi sore ini, terima kasih tadi udah nelfon ya. Masih SMS boleh dong, silahkan di 0816924924. Waduh, ada yang langsung mau konsultasi dengan Mbak Widya rupanya ya. Oke, Bang Kafi, kita sambung lagi dong. Yuk, cerita Bang Kafi kan juga sama beliau ini sudah akrab sekali ya. Pernah juga di apa Bang, kira-kira hipnosis apa yang diberikan ke Bang Kafi? Enggak, saya ya apa? Saya sih enggak pernah di ini, tapi oh, enggak pernah. Ya, tapi sekarang Pak, tolong Pak. Enggak, sesuatu yang kita lakukan adalah kita kalau di klinik saya gitu ya, di Healing Tirtayu Healing Center, uh-huh. Itu Mbak Widya bukan saja membantu orang untuk memperbaiki attitude-nya mungkin ya, attitude-nya yeah. Untuk bisnis, untuk karir dan segala macam, dan juga untuk orang yang gak bisa tidur ya. Ya, insomnia bisa juga di hipnosis juga ya Mbak? Gini, 90, kalau penyakit itu 90% karena pikiran. Nah, itu kalau penyakit fisik ya. Jadi mulai dari kanker sampai sakit lambung sampai kanker lah ya. Itu 90% karena pikiran. Ya. Nah, itu makanya Mbak Widya nih mau nulis buku. Wah. Nulis buku tentang kanker ya? Iya, tentang kanker. Iya. Wow. Sudah ditulis sudah tapi ditulis. Belum dicetak dan belum dipublish. Tanggal 8 nanti Juni. Nah, ya. Itu nanti ada seminarnya ya. Seminar kanker. Memang jadi, tanggal 8 Juni buat Anda yang mau tahu lebih jauh tentang hipnosis bisa datang tanggal 8 Juni itu. Di namanya di restoran Rose Garden di KS Tubun 77 ya, tanggal 8 Juni jam 9 sampai jam 4 sore. Ini beda bukunya Mbak Widya? Bukan, ini saya menghadirkan 3 pembicara berkaitan dengan kanker. Jadi ada Dr. Adi Wigunawan, ini ahli teknologi pikiran dari Surabaya ya. Betul. Dr. Paulus Halim, ini ahli bedah kanker tapi beralih ke integratif medicine. Mm-hmm. Kemudian ada Dr. Indra Yudo Saputro, ini dia praktisi meditasi. Mm-hmm. Jadi dia sembuh dengan apa namanya pengelolaan pikiran, okay. Gitu ya. Jadi ini kalau mau tahu lebih jauh tentang pikiran silahkan datang tanggal 8 Juni. Jadi saya pikir ini penting ya. Penting banget. Karena di tubuh manusia ini masing-masing semua pembawa gen kanker ya Mbak Widya. Tinggal dicetuskan atau enggak nih kanker. Kalau saya sih melihatnya juga kalau pikiran ini di manage dengan lebih baik, republik ini kagak seperti ini. Bener banget, ini kekasihku cintaku. Republik kita juga karena kanker pikiran. Ya kan, jadi kan iya. Pada bersih pikirannya, kagak, ya kan kagak macem-macem gitu loh. Iya, bener bang. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Mitra Bisnis nih, dari Pak Ramon ya. Apakah hipnosis itu bisa menyembuhkan kesedihan hatinya? Pertanyaannya adalah Pak Ramon mau apa enggak gitu ya. Kalau mau pasti bisa. Jadi teknik ini bisa sangat netral digunakan semua persoalan yang berkaitan dengan pikiran. Emosi ya, pikiran itu emosi. Nah, pikiran sama tubuh itu kan berhubungan. Ada mind body connection. Ya. Jadi orang yang sedih itu ngefek tuh ke badannya gitu ya. Karenanya kalau mau sehat badannya juga pikirannya harus di manage. Bagus gitu. Jadi kelola. Dan kita sering lihat gitu ya dalam kasus-kasus kecelakaan gitu ya. Terus kemudian kasus-kasus penyakit gitu loh. Itu kan pikiran. Jadi begitu dia pikirannya udah menyerah dan itu kelihatan gitu loh bahwa orang itu langsung kondisinya turun drastis. Iya. Oke. Jadi tadi kembali ke topik kita sore ini kan memang hipnosis untuk bisnis dan karir. Artinya kalau ada Pak Robi yang menanyakan nih di Lumajang, apakah penggunaan hipnosis itu cocok untuk karyawan marketing yang ditarget pimpinannya? Sangat. Sangat. Ketawa doi. Sangat. Ya, karena kalau di situ tadi ya ada di dalam dirinya orang itu ada perasaan. Saya belum lama ini datang ke klinik, dia seorang marketing dan dia merasa terhina, rendah ketika dia harus menawarkan. Gitu. Karena dia anak tunggal, orang berada, dan ketika harus datang. Itu mental block beneran. Betul, itu blocking. Jadi itu harus dibereskan. Padahal dia menyukai profesinya, tapi di bawah sadarnya ternyata ada perasaan terhina kalau dia harus datang menawarkan sesuatu. Jadinya nggak laku-laku. Bayangkan kalau orang marketing banyak yang seperti itu, kan harus. Maka kalau ada anak buah nggak mencapai target, bapak buah atau ibu buah harus mengecek, gitu ya. Atau kalau Anda punya manajer dan manajer Anda itu juga nggak mencapai target, Anda harus cek apakah ada masalah-masalah dalam emosinya. Okay. Itu harus diselesaikan. Baik, bisa ketemu nanti dengan Mbak Widya di tanggal 8 Juni ya, ya. Di restoran apa tadi? Rose Garden, Rose Garden ya. Rose Garden di KS Tubuh nomor 77. Jamnya tadi jam? Jam 9 sampai jam 6 sore. Jam 9 pagi. Sampai 16 sore. Sampai 4 sore ya. Oke, kalau gitu kita mau bagi-bagi dulu nih hadiahnya buku dan juga t-shirt. Selamat untuk Pak Santoso tadi yang udah nelfon. Lalu Pak Adi ya di 3878 dan Pak Ferry di 6746. Nanti Pak Safam yang akan menghubungi Anda untuk mendapatkan hadiah-hadiahnya. Mbak Widya, terima kasih sudah hadir di Pas FM. Sama-sama Mbak Dona. Terus juga nanti untuk tanggal 8 Juninya. Amin, ya. Terima kasih. Hipnosisnya mudah-mudahan sukses. Silakan datang Mitra Bisnis. Iya. Bang Kavi, thank you banget ya. Terima kasih. Thank you Om. Sampai ketemu next week dengan topik yang lebih kontroversial. Yes, sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya Dona Riza. Bye. Itulah tadi Kavi Spray bersama si biang penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa. Please.